الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله وفي بلد من بلاد الإسلام على طاعة وعبادة هي من أجل العبادات، وهي طلب العلم والمدارسة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kita bersyukur kepada Allah dan memuji kepadanya yang telah mempersatukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah dan di negeri yang Islam ini. Kita dipersatukan dalam amal ketaatan kepadanya, dalam salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu dan mempelajari kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ushhidu Allah subhanahu wa ta'ala wa man hadarana min malaikatihi al-kiram wa ushhidukum ala mahabbatikum fillah subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksikan di hadapan Allah dan juga demikian yang ada yang hadir dari kalangan para malaikatnya yang mulia. Aku bersaksi di hadapan kalian semua bahwa kami mencintai kalian sungguh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala namlik wa nahnu nara hadhihi al-uluf min ikhwanina fil Islam alladhina ja'u liyaltaqu bi ikhwanihim illa an nad'u Allah Subhanahu wa taala lana wa lahum بالثبات على دينه الحق حتى نلقاه جل وعز. Dan tiada yang bisa kami miliki ketika kami menjumpai jumlah yang begitu besar dari yang hadir di masjid ini, saudara-saudara kami di dalam Islam. Kami hanya mampu untuk berdoa memohon kepada Allah agar memberi keteguhan dan kekokohan kepada kita semua di atas agamanya hingga kita berjumpa dengannya subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu jazakumullahu khairan anna wa an al-mashayikh alladhina hadaru min qabl wa sayahduruna min ba'd wa hadaru ma'ana khair al-jaza wa an yubarika fi juhudikum في هذا الزمان الذي قل فيه من يدعو إلى الله على بصيرة على السنة على هدي السلف الصالح. نعم. Dan aku ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan yang lebih baik di sisinya, di mana para masyayikh yang telah hadir ataupun yang akan hadir di acara daurah ini telah memberikan upaya dan tenaga serta waktunya untuk bisa hadir di daurah kita ini. Semoga Allah membalas semua ini dengan kebaikan di sisinya. Demikian pula segala upaya dan usaha yang telah antum berikan untuk terlaksananya acara ini. Demikian pula kehadiran antum semua di acara daurah ini di zaman, di waktu yang kita tahu semakin sedikit orang yang berdakwah kepada Allah, kepada agamanya, di atas ilmu, di atas sunnah, di atas manhaj para ulama salafus saleh rahimahumullahu taala. Wa la nansa an nashkur al mas'ulin fi hadhihi al bilad الذين سهلوا لإخواننا هذه الاستضافة وهذه الدعوة فجزاهم الله خيرا فمن أعان على نشر الدعوة وعلى تبليغ دين الله الحق ومكن دعاة الإسلام دعاة دين الحق دعاة السنة لا شك أن له من الأجر الشيء العظيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم ala ma sana'u khairal jaza. Demikian pula tidak kita lupakan, kita memberi syukur dan banyak berterima kasih kepada segenap pemerintah, baik sivil maupun militer, di negeri ini atau di kota ini, yang telah memberi segala kemudahan untuk kelancaran acara daurah ini. Semoga Allah membalas semua itu dengan kebaikan di sisinya, karena tentunya siapapun yang membantu dan memberi kemudahan untuk acara ini, untuk para da'i yang berdakwah kepada al-haq, yang berdakwah kepada sunnah, tentunya bagi mereka pahala yang besar, dan semoga Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda dari sisinya. موضوعنا كما سمعتم في الإعلان عن عوامل الثبات على دين الله الحق، عوامل الثبات على دين الله الحق، وهو أمر في غاية الأهمية، ويحتاج إليه كل مسلم وكل طالب علم وكل داعية إلى الله لا يستغني عن هذا الموضوع. Tema kita seperti yang telah antum ketahui bersama pada sore ini adalah kiat-kiat untuk tetap teguh dan kokoh di atas agama Allah yang hak. Perkara ini menjadi perkara yang teramat sangat penting, yang sangat diperlukan oleh setiap muslim, bahkan diperlukan oleh setiap penuntut ilmu, diperlukan oleh setiap para da'i yang berdakwah kepada Allah. Siapapun tidak akan ada yang bisa untuk tidak membutuhkannya. Al-thabatu ala dinillah تتجلى أهميته من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إذ كان يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله، فيقول لها يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. Perkara keteguhan di atas agama Allah akan tampak bagi kita betapa pentingnya perkara itu ketika kita mengetahui doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengetahui betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau mengucapkan doa ini. Maka beliau pun menjawab kepada Aisyah, wahai Aisyah, sungguh kalbu manusia, kalbu hamba, di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Wa fi qawlihi jalla wa ala fi du'a'i al-mu'minin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Du'a'u minhum li rabbihim alla ينحرف بهم وألا تزيغ قلوبهم بعد أن عرفوا الإيمان وبعد أن عرفوا دين الحق. Demikian pula tampak betapa pentingnya perkara ini ketika kita melihat doa kaum mukminin seperti yang Allah ajarkan di dalam kitab sucinya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau selewengkan kalbu kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami dan berikan kepada kami rahmat. Sungguh engkau maha pemberi. Doa permohonan dari kaum mukminin kepada Rabb mereka agar kalbu mereka tidak menyeleweng, agar kalbu mereka tidak menyimpang setelah mereka mengetahui iman, setelah mereka mengerti agama yang benar. والثبات أيها الأحبة لا يكون إلا من الله، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثير علمنا. فكم من شخص ركن إلى نفسه واعتد بها واغتر بعلمه أوكله الله إليها فأضله الله. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله سبحانه وتعالى هو المثبت وهو الذي يعين المؤمنين على الثبات. فلا تغتر يا عبد الله لا بعلمك ولا بحذاقتك وذكائك، ولا تركن إليها فيكلك الله سبحانه وتعالى إليها فتضل وتشقى. Keteguhan di atas agama Allah tidaklah didapati oleh seseorang, tidaklah dia dapati karena kekuatannya, tidak akan dia dapati karena kemampuan yang ada pada dirinya, tidak akan pula keteguhan itu dia peroleh karena banyaknya ilmu yang dia miliki. Karena kita melihat betapa banyak orang yang ketika dia percaya kepada dirinya sendiri, dia tertipu kepada dirinya sendiri, Allah pasrahkan pada dirinya, Allah berlepas diri darinya. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal ini di dalam Quranul Karim. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah yang memberi keteguhan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat kelak. Maka hanya Allah yang meneguhkan, hanya Allah yang membantu dan menolong seorang mukmin untuk tetap teguh di atas agamanya. Maka jangan sekali-kali engkau tertipu dengan dirimu sendiri. Jangan sekali-kali engkau tertipu kepada banyaknya ilmu yang engkau miliki, karena dengan itu engkau akan tersesat dan celaka. Wa idza kana Rasulullah shalawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa huwa al-ma'sum min rabbihi jalla wa 'azz yaqulu Allah lahu subhanahu ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه بهذه الآية أن ثباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دين الحق وعدم ركونه للذين ظلموا إنما هو من الله جل وعز، لا بقوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا باتكاله على نفسه، إنما هو من الله. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang ma'sum, beliau seorang yang dipastikan dan dijaga oleh Allah dari kesalahannya. Allah sebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja bukan kami Allah yang meneguhkanmu, niscaya hampir-hampir engkau cenderung condong kepada mereka. Allah kabarkan tentang nabinya, Allah kabarkan kepada rasulnya bahwa keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas agama Allah, keteguhan beliau di atas agama Allah dan tidak cenderung mengikuti hawa nafsu orang-orang yang kafir, beliau tidak mengikuti orang-orang yang kufur kepada Allah, hal itu sama sekali bukan dari kemampuan beliau sendiri, bukan karena beliau tertipu pada dirinya, tetapi semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min du'aihi al-mashhur fi adhkari al-sabahi wal-masa' an yukarriruhu fi tarafai al-nahar يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وفي رواية خارج الصحيح ولا أدنى من ذلك، أي ولا أقل من طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang masyhur yang dibaca oleh beliau dan disunahkan dibaca setiap pagi maupun petang hari, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata, jangan engkau pasrahkan urusan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Bahkan di dalam riwayat yang lain beliau katakan wala adna min dalik, bahkan lebih kecil dari itu pun jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri, maka sungguh tiada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as-sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim ta'allamu hadzal fiqha min rasulillah أن الثبات لا يؤمن وأنهم لا بد أن يكونوا ملازمين في الدعاء وأن يكونوا محافظين على أسباب الثبات، فكانوا يقولون في المشهور عنهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكانوا ينسبون هدايتهم لله جل وعلا وينسبون ثباتهم على هذا الدين لله سبحانه وتعالى. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pelajari perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keteguhan di atas agama Allah sesuatu yang harus mereka minta selalu kepada Allah, mereka berdoa kepadanya agar selalu diteguhkan di atas agamanya. Sesuatu yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara ini harus selalu dijaga. Oleh sebab itu mereka mengucapkan, ya Allah, kalau bukan karenamu, kalau bukan karena engkau ya Allah, kami pun tidak akan sholat. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami pun tidak akan bersedekah. Demikian mereka nisbatkan segala kebaikan yang ada pada mereka kepada Allah dan karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal hidayah al marjuwa wal marju thabat alaiha hiya al hidayah على دين الله الحق على السنة، لأن الهداية إما أن تكون الهداية للإسلام فيهتدي الإنسان إلى دين الإسلام الحق فيكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يتخبط في الضلالات والبدع فلا يهتدي إلى سبيل السنة. Hidayah yang kita berharap kepada Allah untuk meneguhkan kita di atasnya adalah hidayah di atas agama yang hak. Hidayah yang kita berharap dan meminta kepada Allah selalu adalah hidayah di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah di atas Islam, ketika seseorang berada di atas Islam menjadi salah satu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah cukup hanya menjadi seorang muslim, karena kita dapati betapa banyaknya mereka yang menyeleweng dan menyimpang dari jalan yang benar, mereka yang tersesatkan, menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimpang, terjatuh di dalam kebid'ahan, di dalam kesesatan. Maka kita selalu berharap kepada Allah untuk memberikan kepada kita hidayah di atas agama yang hak, memberikan kepada kita hidayah dan teguh di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ad-dhalalah al-marju al-bu'd 'anha ضلالة كبرى وهي الكفر، وضلالة صغرى وهي البدعة وهي سبيل، وقد تفضي إلى الكفر، ومن البدع ما يكون كفرا. Demikian pula kita berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan, baik itu kesesatan yang terbesar yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun bentuk kesesatan yang kecil yaitu kebid'ahan, karena kebid'ahan menyeret dan mengantarkan seseorang kepada kesesatan yang lebih besar darinya sampai ia terjatuh dalam kekufuran wal iyadzu billah. Fa idzan huna na'lam أن المراد بالثبات هو الثبات على دين الله الحق، الثبات على السنة. وكثير من الناس ومن طلبة العلم من نرى أنه يتزعزع، ومنهم من ينتكس، ومنهم من ينحرف والعياذ بالله من السنة إلى البدعة، ومنهم من ينجر من السنة إلى الشهوات، وكل ذلك لا شك ضلال. فعند ذكر أسباب الثبات سيتجلى لنا كذلك ما يقابلها من أسباب الانحراف، لأنه بأخذك لأسباب الثبات ستترك لزاما أسباب الانحراف. Dari sinilah kita mengerti dan mempelajari bahwa keteguhan di atas agama Allah adalah keteguhan di atas agama yang hak, keteguhan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak dari umat manusia, bahkan banyak dari kalangan para penuntut ilmu, yang kita mendapati dari mereka simpang siur, bahkan dari mereka ada yang menyimpang dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyimpang dan menyeleweng dari sunnah, terjatuh ke dalam kebid'ahan, menyimpang dari sunnah, terjatuh dalam syahwat, berbagai macam kerusakan syahwat. Semua itu tentunya adalah kesesatan. Maka ketika kita mempelajari kiat dan sebab-sebab keteguhan di atas agama Allah, berarti yang berlawanan dengannya adalah sebab yang karenanya orang menyimpang dan terjatuh dalam kesesatan. Asbab al-thabat ayuhal ahibbah ala dinillah كثيرة، ولكن بعضها أعظم. وربما الكثير منا يعرفها أو سمع بها ولكن لم يأخذ بها ولم يلتزمها ولم يعمل بها، فلذلك أوكله الله إلى نفسه فضاع تخبط، وكل يوم تجده في واد لأنه فرط فيها. ونحن سنأتي بإذن الله على المهم منها قدر المستطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا ما نسيناه وأن يفتح علينا في ذلك ما نستعين به على الثبات. Kiat dan sebab untuk kita teguh di atas agama Allah sangatlah banyak, namun sebagiannya lebih penting dan lebih besar dari sebagian yang lainnya. Mungkin saja banyak dari kita yang mengetahui atau pernah mendengar kiat-kiat tersebut, tetapi ketika seseorang tidak berpegang teguh dengannya atau ketika dirinya tidak mau mengamalkannya, Allah pasrahkan dia kepada dirinya sendiri, maka ia pun menjadi orang yang sia-sia, tersesatkan dan menyimpang dari kebenaran. Demikian karena ia menyia-nyiakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu ini kita akan menyebutkan dan mempelajari semampu kita tentang sebab-sebab dan kiat yang dengannya kita teguh di atas agama Allah, dan mudah-mudahan Allah mengingatkan kita dari apa yang lupa dan meneguhkan kita di atas kebenaran, di atas agamanya. وأول أسباب الثبات على دين الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن ننسب له سبحانه وتعالى ما نحن فيه من هداية ومن خير. كما سمعتم، الله لولا أنت ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. فنسبة الهداية إلى الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى في الثبات عليها من أعظم أسباب الهداية، ويقابلها في أسباب الانحراف الركون إلى النفس، وأنه لن ينحرف وأنه لن يضل وأنه مثبت وعنده كما يقولون ثقة في نفسه زائدة. هذا يقابل هذا، ولهذا ذكرنا أن كل سبب من أسباب الثبات على دين الله سيقابله سبب من أسباب الانحراف. Kiat yang pertama, sebab yang pertama untuk teguh di atas agama Allah adalah kita pasrah dan kita meyakini segala hidayah, segala kebaikan yang ada pada kita hanya dari Allah semata subhanahu wa ta'ala. Kita bersandar diri kepada Allah dan pasrah kepadanya. Kita menisbatkan kepada Allah segala hidayah dan kebaikan yang ia berikan kepada kita. Sebagaimana di atas telah kita sebutkan doa atau pernyataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kalau bukan karena engkau, tidak akan kami bersedekah, tidak akan kami sholat kepadamu. Maka penisbatan hidayah kepada Allah menjadi sebab terpenting, menjadi kiat yang paling penting untuk seseorang mendapatkan hidayah dan teguh di atas agama Allah. Berarti yang berlawanan dengan ini adalah ketika seseorang percaya kepada dirinya sendiri, tertipu kepada dirinya sendiri, dia memiliki kepercayaan kepada dirinya secara berlebihan, di mana ia menganggap dirinya tidak akan sesat, dia yakin atau menganggap dirinya tidak akan menyimpang dari hidayah, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. maka Allah pun memasrahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Wal'iyadu billah. وفي هذا السبب ضل أقوام ممن كانوا طلاب علم وكانوا دعاة إلى الله وكانوا يدعون إلى السنة وكانوا في عداد من يذب عن دين الله فإذا بهم ينكرون ما كانوا يعرفون من الحق ويعرفون ما كانوا ينكرون من المنكر لأنهم ركنوا إلى أنفسهم واعتدوا بها. هناك سبب آخر مع هؤلاء وهو مد النظر إلى متاع الحياة الدنيا الفاني. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما طمعوا برزق الله الذي قسمه الله لهم وهم حال كونهم على السنة فامتدت أعينهم لمتاعها الفاني ولزهرتها الفانية فباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. أصبحوا ينكرون المعروف ويعرفون المنكر وينكرون على العلماء ومن كانوا في طريقهم وأصبحوا يقررون الباطل الذي كانوا ينكرونه. والسبب في ذلك كما ذكرنا الركون إلى النفس والطمع في الدنيا. وهم قد مر بكم أصناف منهم فإياكم أن تفتتنوا بهم لأنهم ليسوا محل اقتداء وليسوا محل اتساء فهم ممن غير وحرف. وفي الأثر عن حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة عين الضلالة وفي رواية حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وهذا السبب وهذا الصنف من المنحرفين يحتاج معنا وقت طويل وطويل ومحاضرات حتى تنتبه لهم لأنهم قطاع طرق وأضلوا أناس بما يلبسون عليهم من أنهم على السنة وأنهم كانوا مزكون من فلان وفلان فضلوا وأضلوا. في الحقيقة والله نحتاج أن نقف وقفات طويلة مع هؤلاء لأن بسببهم حرفت السنة وشوهت السنة. فهذا تارة يقول السلفية الجهادية وهذا يقول السلفية السياسية وهذا يقول السلفية المعاصرة. السلفية هي هي من زمن محمد صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا لا تتغير أبدا. وسحقا وبعدا لمن حرف ومن بدل. فاعذرني يا شيخ أسامة على نصيب الترجمة تقطع منا حماستنا. نسأل الله أن يعيننا الشيخ أسامة حفظه الله زميلنا وأخانا الله يبارك فيه. Dan dari sebab yang telah lalu pula ketika seseorang percaya kepada dirinya secara berlebihan banyak dari mereka tersesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Dari mereka banyak dari mereka adalah dahulunya adalah para penuntut ilmu. Bahkan banyak dari mereka menjadi para da'i yang berdakwah kepada sunnah. Bahkan termasuk dari orang yang bersemangat dan giat membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba saja kita dikejutkan dari mereka mengingkari sesuatu yang dahulunya mereka katakan sesuatu yang ma'ruf. Atau mereka katakan sesuatu itu ma'ruf yang dahulunya sesuatu itu dia ingkari sebagai perkara yang mungkar. Demikian ketika seseorang pasrah kepada dirinya sendiri, ketika seseorang tidak bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula menjadi sebab seseorang tersesatkan dari jalan Allah adalah ketika dirinya melihat dan berambisi kepada kekayaan dan perhiasan duniawi, sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada mereka untuk seorang mukmin tidak tertipu dengan gemerlapnya perhiasan dan kekayaan duniawi. Tetapi demikianlah ketika seseorang pasrah dan percaya diri, melupakan dan melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, serta berambisi untuk mendapatkan lebih dari perhiasan dan kekayaan duniawi, dirinya pun berubah, mengingkari, memerangi, menolak sesuatu yang awalnya dia katakan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Atau sebaliknya, ia mengatakan sesuatu itu ma'ruf, sesuatu itu baik, yang dahulu ia katakan itu mungkar dan jelek. Demikianlah mereka mengingkari, membantah dan menolak para ulama. Semua ini sebabnya ketika seseorang pasrah kepada dirinya sendiri, ketika seseorang berambisi untuk mendapatkan lebih dari harta benda duniawi. Oleh sebab itu di dalam athar dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kesesatan yang menjadi kesesatan yang sangat nyata ketika engkau mengingkari sesuatu yang dahulunya engkau katakan itu ma'ruf, itu baik. Atau sebaliknya, engkau mengatakan ma'ruf, engkau mengatakan itu baik, sesuatu yang dahulu engkau ingkari sebagai kemungkaran. Golongan ini, kelompok yang semacam ini, yang dahulunya penuntut ilmu, yang dahulunya kita tahu sebagai seorang da'i yang berdakwah kepada sunnah, yang membela agama Allah, kemudian menyimpang, kemudian dia menyeleweng dari agama yang hak, menyeleweng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, butuh waktu yang lebih panjang untuk menjelaskan siapa mereka dan perbuatan mereka, agar kita lebih waspada, agar kita lebih mawas diri dari segala tipu daya dan makar-makar mereka. Karena mereka pada hakikatnya adalah gerombolan para perompak, yang mana mereka selalu berkedok dengan mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari fulan maupun fulan, dari syekh fulan maupun syekh fulan. Karena pada kenyataannya golongan ini banyak menyebabkan, karena mereka orang tertipu, banyak karena sebab mereka terselewengkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dipermainkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka muncul kemudian ada yang bersuara sebagai golongan salafiyah jihadiyah, ada pula di antara mereka yang menyerukan dirinya sebagai salafiyah sia-sia yang bergerak di bidang politik, atau yang kemudian mengatakan dirinya salafiyah mu'asirah yang mengetahui kekinian dan kontemporer. Demikianlah, sementara salafiyah yang hak, dakwah salaf yang hak, tidak ada perubahan padanya semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita ini dan sampai hari kiamat kelak. Wa hadha an-naw' kama dzakartu lakum yahtaj ila waqtin tawil. Walakin syahiduna min huna an adam الاعتماد على الله والركون إلى النفس والافتتان بالدنيا من عوامل عدم الثبات والانحراف ومن عوامل الانحراف عن دين الله الحق. وأذكر ترجم هذا حتى Seperti yang telah kita sebutkan, golongan ini butuh waktu yang lebih banyak untuk menjelaskan dan membongkar kedok mereka. Tetapi yang kita maukan pada poin ini adalah kiat pertama atau sebab yang terpenting untuk kita teguh di atas agama Allah adalah pasrahnya kita kepada Allah, menisbatkan segala sesuatu kebaikan yang ada pada kita, hidayah ada pada kita, kita nisbatkan semua itu kepada Allah Ta'ala, agar kita tidak percaya diri kepada diri kita sendiri, tidak percaya berlebihan kepada yang ada pada diri kita sendiri. Demikian pula agar kita tidak tertipu dan tidak berambisi untuk mendapatkan harta kekayaan duniawi. Fal tamaa fi dunya wal iftitan biha min asbab al inhiraf wal zuhd fiha wal i'timad ala Allah fi ar-rizq min asbab al-thabat. وقبل مجيئي اليكم البارحه كنت مع أخي وصاحبي ورفيق رحلتي في طلب العلم الشيخ علي الحذيفي حفظه الله اليمني، علي الحذيفي اليمني ما هو إمام الحرم، قال لي إنه كان في نقاش مع أحد كبار طلبة العلم عندنا في اليمن. ترجم إلى هنا. Maka ambisi terhadap dunia dan ingin mendapatkan lebih dari harta kekayaan duniawi, demikian pula percaya berlebihan kepada dirinya sendiri menjadi sebab menyimpangnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti pula zuhud terhadap dunia menjadi sebab terpenting, salah satu sebab terpenting untuk seseorang itu mendapat hidayah dan diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tentunya pasrah dan menisbatkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatanganku ke negeri kalian Indonesia ini, aku bersama Syekh Ali Hudaifi, tentunya bersama kita beliau, bukan Syekh Ali Hudaifi Imam Al-Haram. Sebelum safar terjadi diskusi antara beliau dengan salah seorang yang mendatangi beliau, dan kelanjutan kisah akan disampaikan oleh Syekh. Nah, kana yunaqish ahad kibar talabat al-ilmi man tabaqana sebab taghayyurih wa kayf istata'at hadhihi al-jam'iyyat allati inharafat bikathirin min tullab al-ilm wad-du'at عن جادة السنة. ويقول له هذا الأخ: ننظر لك كفالة مالية من هذه الجمعية، فأنت في اليمن ستموت جوعا، انتبه، ستموت جوعا. سبحان الله، ضعف يقين بالله الذي قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال جل وعز: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال: ستموت جوعا إذا لم تستلم من هذه الجمعيات، أو إذا لم يكن عندك دخل مالي. فقال الشيخ علي: أنا سأقبل من باب التسليم جدلا، لكن بشرط ألا يفرضوا علي ما يريدون، ويتركونني وحريتي في الكلام في الأشخاص وفي المناهج وفي المذاهب وفي المسالك وفي الأفكار. قال له: لا، لا يمكن هذا، الأمور لابد تكون فيها كذا وفيها كذا. وأصبح هذا الرجل بوقا لهؤلاء بسبب كفالة داعية. كفالة داعي. نعم. Terjadi diskusi antara Syekh Ali Hudaybi hafizahullah dengan salah satu dari seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya ia pun lebih senior, ketika dirinya menyimpang dari sunnah, menyimpang dari manhaj yang hak, apa yang menjadi sebab fulan ini sedemikian rupa meninggalkan manhaj yang hak. Ia pun menyampaikan bahwa perkaranya karena dia mendapatkan dana dan bantuan dari jumiyah, dari organisasi-organisasi tertentu, karena ia menyatakan kita hidup di negeri Yaman yang serba susah dan sulit. Kalau kita tidak memiliki income yang baik dan mencukupi, kita akan mati kelaparan. Demikianlah subhanallah, lemahnya iman, lemahnya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah telah berfirman di dalam Quranul Karim, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun," dan di langit rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian, dijamin oleh Allah rizki hambanya. Demikian pula firman Allah tentang larangan untuk membunuh anak, "Nahnu narzukuhum wa iyyakum," kami yang menjamin rizki mereka, anak-anak kalian. Demikian pula kami yang menjamin rizki mereka, rizki kalian sebagai orang tuanya. Sementara orang ini berkata, kita akan mati kelaparan jika tidak mendapatkan bantuan dan income dana dari organisasi-organisasi tersebut. Syekh Ali pun menyampaikan kepadanya, kalaulah seandainya aku menerima tawaranmu ini, mendapat bantuan setiap bulan tentunya dari organisasi tersebut, aku menentukan suatu syarat, yaitu mereka memberiku kebebasan secara mutlak untuk aku berbicara, membantah, mentahdir orang-orang yang tentunya menyimpang dari sunnah, memberi aku kebebasan untuk berbicara dan mentahdir kelompok-kelompok yang sesat atau organisasi-organisasi yang sesat dari sunnah dan manhajus salaf. Maka ia pun menjawab, itu tidaklah mungkin, hal itu mustahil. Maka demikianlah orang semacam ini menjadi orang yang menyuarakan kesesatan-kesesatan organisasi-organisasi hizbiyah, menjadi orang yang menyuarakan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan nama atau akibat dari sebab kafalah, akibat bantuan dan dana yang diberikan kepadanya. Min awamil al-thabat الصبر على هذا المنهج وأن يحتسب السني عند الله ما يصيبه من جوع ومن قلة ذات يد ومن مصائب، فلا بد أن يصبر على ذلك. والصبر على طاعة الله هو من أعظم أنواع الصبر، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه به، فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصبر على الطاعة مع أهل الصلاح وملازمة أهل الصلاح من أعظم الأسباب المعينة على الثبات. وانظر بقول الله جل وعلا: ولا تعد عيناك عنه، لا تمل يملة ولا يسرع عن أهل الصلاح وأهل السنة، فلازمه وصبر نفسك على ذلك. Yang kedua dari sebab dan kiat keteguhan di atas agama Allah adalah kesabaran. Kesabaran di atas manhaj yang hak, agar seorang ahlus sunnah berharap pahala di sisi Allah dari lemahnya ekonomi yang ia punya, dari segala kekurangan yang ada padanya, hendaklah ia berharap pahala besar di sisi Allah dengan semua itu, karena semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban masing-masing kita untuk bersabar, untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi dan di petang hari mengharap wajah-Nya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sekali-kali pandangan matamu meninggalkan mereka demi engkau menginginkan harta perhiasan duniawi. Maka perhatikanlah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu berdoa dan taat ibadah kepada Allah, karena engkau mengharapkan harta perhiasan duniawi. Maka kesabaran dan selalu bersama orang-orang saleh menjadi salah satu sebab terpenting diteguhkannya seorang hamba di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Adam ita'at ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah, بكل أصنافهم وأشكالهم. فالله يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا تطع هؤلاء لأنهم سينحرفون بك عن الجادة. نعم. Perkara yang berikutnya yang menjadi kiat dan sebab diteguhkannya seorang hamba di atas agama Allah, agar ia tidak menuruti, tidak mentaati seruan dan ajakan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam ajaran mereka. Sebagaimana Allah telah menyampaikan hal ini dalam Quranul Karim, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Dan jangan engkau mentaati orang-orang yang telah kami tutup kalbunya dari zikir kepada kami, ia mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya melampaui batas. Al-waqtu dahimuna wa nusri' min asbab al-thabat 'ala din Allah 'azza wa jalla طلب العلم وملازمة العلماء نجعلهما في سبب واحد. طلب العلم ضمانة من الانزلاق. إذا طلب العلم لله وأخلص فيه وعمل به فإنه ضمانة بإذن الله من الانزلاق والانحراف. وملازمة العلماء في أخذه وثني الركب في مجالسهم والرجوع إليهم في الفتن وفي النوازل من أعظم أسباب الثبات على دين الله، وهو الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعلماء أن نرجع إليهم ولا نتقدم بين أيديهم ولا نعتد بأنفسنا مهما حصلنا من علم مع وجودهم. فهذه من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. Demikian pula kiat yang berikutnya agar seorang diteguhkan di atas agama Allah adalah menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, dan selalu bersama para ulama. Menuntut ilmu jika diikhlaskan untuk Allah dan karena Allah semata adalah jaminan dengan izin Allah bagi seorang hamba agar tidak menyeleweng dan menyimpang dari agama yang hak. Demikian pula kita mengikuti dan selalu bersama para ulama, terutama ketika terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah melanda umat, ketika terjadi perkara-perkara besar, maka menjadi sebab terpenting, menjadi salah satu sebab terbesar agar kita selamat dan diteguhkan di atas agama Allah, untuk kita kembali dan bersama para ulama, agar kita tidak mendahului mereka, agar kita mengambil dan menerima fatwa dan bimbingan mereka, sebagaimana Allah pun telah memerintahkan hal itu di dalam Quranul Karim. Min a'zam asbab al-thabat mulazamah al-ta'ah wa mulazamah al-ibadah wal muhafazah ala al-fara'id salawat al-khams bi rawatibiha wa qadr al-imkan al-muhafazah ala qiyam al-layl wa ma istata'ta min siyam an-nafilah. فهذه كلها تقربك إلى الله وتجعلك قريبا محافظا على طاعتك لله محافظا على ثباتك. أن تواظب على حفظ القرآن وقراءة القرآن وإياك إياك والمعاصي وإياك إياك وانتهاك حرمات الله عز وجل في السر فإنها تردي العبد والعياذ بالله في المهاوي وفي الانتكاسات بسبب ذنوب كان يفعلها سرا وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى فأورثه الله في قلبه مرضا وزيغا وغلف قلبه بالرين فحجب عنه نور الإيمان ونور الهداية فانتكس. وبعد أن نترجم هذا أذكر حديثين في ذلك لعلنا ننتفع بهما ونختم بهما هذه المحاضرة. Demikian pula kiat yang berikutnya adalah agar seorang hamba selalu menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah, selalu menjaga perintah-perintah Allah dan kewajiban-kewajibannya, semacam menjaga selalu salat lima waktu, demikian pula salat-salat sunnah yang lainnya, salat-salat nafilah, qiyamul lail, salat tahajud semampu ia bisa lakukan, demikian pula puasa-puasa sunnah yang ada. Semua itu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim, dan tidak kalah pentingnya untuk agar kita selalu diteguhkan di atas agama yang hak, diteguhkan di atas hidayahnya, agar kita menjauh dari kemaksiatan kepadanya. Jangan sekali-kali kita melanggar dan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula termasuk bentuk kemaksiatan ketika seseorang melanggar dan melakukan kemaksiatan kepada Allah ketika dia seorang diri, ketika tidak ada satupun orang yang menyaksikan dan melihat dirinya. Dikala ia seorang diri, ia melanggar dan melakukan segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara tersebut akan memberikan kepadanya penyakit di dalam kalbunya. Perkara tersebut akan menutupi cahaya iman dari kalbunya, dan karenanya ia menyeleweng dan tersesatkan dari agama Allah. Wal'iyadu billah. Hadithu Thauban radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamah bihasanatin kajibali tihama bayda fayaj'alaha Allah subhanahu wa ta'ala haba'an manthura. ونذكر حينها أيها الأحبة قول الله جل وعز وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السبب سيأتي معنا ترجمة. Perkara yang telah kita sebutkan di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkannya dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan aku lihat, akan aku ketahui sekelompok dari umatku yang di hari kiamat mereka membawa kebaikan-kebaikan yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak sebesar gunung Tuhamah, kemudian Allah jadikan semua itu debu yang berterbangan tiada arti bagi mereka. Ketika beliau ditanya, siapakah mereka ini wahai Rasulullah, Rasulullah pun menjawab mereka ini orang-orang ketika mereka menyendiri, tidak ada orang lain satupun yang melihatnya, ia melanggar dan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita mengingat pula firman Allah di dalam Quranul Karim, وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan kepada mereka segala amal kebaikan yang telah mereka perbuat di hari kiamat, tapi kemudian Allah jadikan semua itu debu yang berterbangan tiada arti bagi mereka. Faqala Tsauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, ay wadhihhum lana, la nakun minhum wa nahnu la na'lam. Khauf an yakun min haula wa huwa la ya'lam. Maka Tsauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semangatnya untuk ingin selamat dari kejelekan, bertanya kepada Rasulullah SAW, meminta untuk beliau menjelaskan, mensifati siapakah mereka ini, agar dirinya tidak terjatuh, tidak menjadi orang-orang seperti itu dalam keadaan dirinya tidak menyadarinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli ma ta'khudun, ay yusalluna min al-layl kama tusallun. Naam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi, beliau pun mensifati orang-orang ini bahwa beliau katakan mereka adalah saudara-saudara kalian pula. Mereka dari kalian, mereka sholat di malam hari tahajud sebagaimana kalian pun sholat, sebagaimana kalian pun sholat, mereka pun sholat di malam hari. Walakinnahum aqwamun, intibah ya akhi, huna mahillu syahid. Walakinnahum aqwamun, idha khalaw bimaharimillah, intahakuha. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لم يراقبوا الله في السر ولم يخافوا الله في السر فإذا خلوا بمحارم الله وقعوا فيها. نعم. Akan tetapi Rasulullah sebutkan mereka ini orang-orang yang ketika mereka sendirian, tidak bersama orang lain, tidak diketahui oleh orang lain, mereka melanggar yang diharamkan oleh Allah. Mereka bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Demikian mereka tidak merasa diawasi oleh Allah ketika seorang diri. Tidak merasa dirinya dilihat oleh Allah. Kurang rasa takutnya kepada Allah ketika dia seorang diri. Fil hadith al-akhir, hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي الأمور التي تجعلك تستصغر الذنب ولا تنظره كمعصية، تقول هذه صغيرة. فقال إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. كم من إنسان حقر من الذنوب واستصغرها فأردته، وأوكله الله سبحانه وتعالى وأركنه إلى نفسه فمات على سوء خاتمة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل أحسن أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. Adapun hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya, wahai Aisyah, berhati-hatilah kamu, jangan sampai engkau menyepelekan dosa-dosa yang ada, yang dimaksud agar seseorang tidak menganggap kecil kemaksiatan, tidak meremehkan kemaksiatan dan dosa yang ia lakukan, karena setiap kemaksiatan, setiap dosa yang ia lakukan tentunya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui betapa banyak dari manusia yang ia menyepelekan kemaksiatan yang ia langgar, ia menganggap kecil dosa yang ia perbuat, yang karenanya ia terseret hingga mati wal iyadu billah di atas su'ul khatimah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjadikan sebaik-baik amalan kita adalah amalan penutupnya, dan sebaik-baik hari kita hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دين الله الحق وأن يجعلنا على ذلك حتى نلقاه. وأشكركم فردا فردا وأتمنى لو أني أسلم على كل واحد منكم لكن هذا صعب جدا ما شاء الله يمكن ما نصل البيت. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في مسعاكم ويجعل سعيكم هذا سعيا مشكورا واجتماعكم هذا اجتماعا مباركا وتفرقكم من بعده تفرقا معصوما. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada penutup muhadharah beliau berdoa dan memohon kepada Allah, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan kalbu, teguhkanlah kalbu kami di atas agamamu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan kalbu, teguhkanlah kalbu kami di atas agamamu. Maka kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan kita semua, meneguhkan kalbu kita di atas agama yang hak, untuk meneguhkan kita semua di atas ketaatan kepadanya. Tidak lupa aku mengucapkan syukur dan terima kasih kepada kalian semua, masing-masing dari kalian satu demi satu. Bahkan aku sangat berharap, aku menginginkan untuk bersalaman dan berjabatan tangan satu demi satu dengan kalian, tapi tentunya itu sulit dan mungkin akan memberatkan kalian juga. Tetapi kami berharap agar kita disatukan oleh Allah dan diteguhkan kalbu kita di atas ketaatan kepadanya, dan agar kita dimatikan oleh Allah di atas husnul khatimah, dan dijadikan hari terbaik kita hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.